ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Artinya, dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Ali Imran ayat 7-8. Kita maknai dulu ayat ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab. Dialah di sini maksudnya adalah Allah. Kata ganti orang ketiga menunjukkan kepada Allah. Dan ini jangan dipelesetkan menjadi keyakinan wahdatul wujud. Karena Allah Subhanahu wa taala saking agungnya, maha agungnya, maka Allah berhak untuk memakai kata ganti untuk dirinya sebagai bentuk pengagungan Allah. Ini perlu digarisbawahi. Allah Subhanahu wa taala memakai kata ganti di sini, berhak untuk memakai kata ganti, karena Allah maha agung. Allah bisa memakai kata ganti orang pertama, aku, kata ganti orang kedua, kami, kata ganti orang ketiga, dia. Jangan dipelesetkan jadi wahdatul wujud. Tetapi ini adalah bentuk pengagungan Allah. Yang antum catat adalah penggunaan kata ganti oleh Allah untuk pengagungan Allah. Dialah yang menurunkan Alkitab. Nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Alkitab maknanya adalah kumpulan-kumpulan tulisan atau tulisan yang dikumpulkan. Ya, tulisan yang dikumpulkan. Kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara isinya, isi Alkitab tersebut, ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat maksudnya ayat-ayat yang jelas. Muhkamat artinya jelas, tepat, paten. Muhkamat artinya jelas, tepat, atau paten. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Biasanya ayat-ayat yang jelas itu menjelaskan tentang akidah. Menjelaskan tentang isi pokok Al-Quran. Sehingga kaum muslimin ketika membaca Al-Quran dan mendapati ayat-ayat muhkamat ini, mereka tidak berselisih pendapat. Karena ayatnya jelas, tegas, paten. Dan itu biasanya berkaitan dengan akidah. Makanya akidah sebenarnya kaum muslimin tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang samar-samar. Akidahnya jelas. Karena didasari oleh ayat muhkamat. Ini yang dimaksud tadi, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat artinya samar-samar. Tetapi ingat, samar-samar di sini menurut sebagian orang. Sebagian yang lain enggak samar-samar. Menurut orang awam samar-samar. Menurut yang lain enggak samar-samar. Nah, itu dia. Mutasyabihat 'inda qaum wa mutasyabihat 'inda ghair wa ghair mutasyabihat 'inda qaum. Mutasyabihat menurut beberapa orang, selainnya tidak mutasyabihat sesuai dengan kemampuan ilmunya. Yang jelas arti mutasyabihat adalah samar-samar. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Kesesatan tidak mau beragama. Kesesatan di dalam hatinya ada semacam ingin memberontak dari Allah. Tidak mau menjadi hamba Allah. Ini sesat. Ada di dalam hati perasaan itu. Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Makanya bisa dipastikan yang sering memakai ayat-ayat mutasyabihat sesat. Ya. Di dalam hatinya ada kesesatan. Yang sering memakai ayat-ayat mutasyabihat, di dalam hatinya ada kesesatan. Yang meninggalkan ayat-ayat muhkamat, di dalam hatinya ada kesesatan. Makanya kalau ada disodorkan kepada kita permasalahan dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka kembalikan yang kepada yang muhkamat. Kalau seandainya ada disodorkan kepada kita masalah ayat dengan ayat-ayat mutasyabihat, kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat sehingga kita tidak ada kesesatan di dalam hati kita daripadanya untuk menimbulkan fitnah. Kenapa mereka mengikuti ayat-ayat yang samar-samar? Karena agar mencari fitnah, kegaduhan. Fitnah itu kegaduhan, huru-hara, ketidakstabilan, kegoncangan. Itu yang dimaksud dengan untuk menimbulkan fitnah. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau arti fitnah dalam bahasa Indonesia, maka artinya tuduhan tanpa bukti. Bukan. Orang-orang yang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat itu sebenarnya adalah orang-orang yang ingin kegaduhan, ingin kebenaran samar-samar dan semisalnya. Ya, jadi arti fitnah secara bahasa Indonesia perkataan bohong, bukan untuk itu, atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Enggak, bukan itu. Ya, yang dimaksud dengan fitnah di sini hanya kegaduhan, kerancuan, ketimpangan, kegoncangan, ketidakstabilan dan semisal dengannya. Dan untuk mencari cari takwilnya. Nah, ini kebiasaan orang yang di dalam hatinya ada semacam condong kepada kesesatan, dia sibuk dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nyari takwilnya sana sini, nyari, pokoknya disibuk dengan ayat-ayat mutasyabihat. Sedangkan ayat-ayat muhkamat dia tinggalkan. Ini kebiasaan orang yang di dalam hatinya ada condong kepada kesesatan. Contoh misalkan kaum Khawarij. Sibuk dengan ayat-ayat yang ada 3 ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Dia orang fasik. Dia orang zalim. Ini saja ayatnya diputar-putar. Ya, ini saja ayatnya diputar-putar. Ikutin sesuatu yang mutasyabihat. Yang mana banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang senantiasa, siapa yang berpendapat bahwa pemerintah yang tidak mengerjakan hukum Allah, maka kita kembalikan pemahamannya kepada pemahaman para salafus saleh. Apakah mereka mengkafirkan? Ternyata tidak. Ini contohnya, mencari-cari takwil, ya. Contoh yang lain lagi, mencari-cari umur umat Islam. Lama itu aja putar-putar nyari umur umat Islam. Nyari-nyari umur umat Islam. Jadi sampai kepada tahap umur imut Islam tinggal 50 tahun lagi. Ini terlalu berlebihan mentakwil-takwil. Ya, terlalu berlebih-lebihan. Dan para ulama tidak sibuk dengan itu. Tidak sibuk dengan itu. Sibukkan diri dengan amal. Karena ketika akhir zaman kita dibutuhkan untuk banyak beramal, bukan disibukkan diri dengan meramal umur umat Islam sekian. Enggak. Sibukkan diri dengan amal dan ilmu, ilmu dan amal. Ya, mencari-cari takwil. Sibuk dengan mutasyabihat. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Contoh yang lain lagi, disibukkan dengan alif lam mim, sibuk itu nyari itu aja. Seumur-umur hidupnya disibukkan dengan itu. Ya. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Kemudian artinya, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Begini sikap orang-orang beriman. Beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Rabb kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Berarti yang mengikuti mutasyabihat, sibuk dengan mutasyabihat, ini sebenarnya kurang akalnya. Sedangkan orang beriman cukup mengatakan amanna. Kami cukup, kami telah beriman. Kemudian Allah berfirman yang artinya, wahai, mereka berdoa, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. InsyaAllah sudah paham ini makna dari ayat ini. Baik, kita sekarang baca tafsirannya. Kalau tadi kita baca artinya, kemudian sedikit memaknainya agar lebih terang, maka kita baca tafsirnya sekarang. Penulis hafizahullahu taala berkata, yukhbiru taala an 'azamatihi wa kamali qayyumiyatihi annahu huwa alladhi tafarrada bi inzali hadzal kitabil 'adzim alladhi lam yujad ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاح للخلق. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keagungannya dan kesempurnaan pengaturannya, yakni bahwa dialah yang esa, yang menurunkan kitab yang agung ini. Para ikhwah, ini menunjukkan bahwa penurunan Al-Qur'an itu tanda keagungan Allah. Penurunan Al-Quran tanda kesempurnaan keagungan Allah. Kemudian di sini disebutkan, yakni bahwa dialah Allah yang esa. Esa di sini sendirian, yang menurunkan kitab yang agung ini. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran turun dari Allah. Dan setiap kata turun di dalam Al-Quran yang itu tentang Allah, maka itu menunjukkan bahwa Allah di atas. Ini kaedah. Setiap kata turun di dalam Al-Quran yang berbicara tentang Allah, maka itu menunjukkan Allah di atas, beristiwa. Sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajis salafus salih, bahwa Allah beristiwa di atas arsy atau beristiwa di arsy. Ya. Tidak seperti sebagian keyakinan sebagian orang, Allah berada di mana-mana. Allah tidak berada di sebuah tempat. Allah tidak ada arahnya. Ini tidak ada dalilnya pendapat-pendapat ini. Kemudian di sini disebutkan yang menurunkan kitab yang agung ini. Al-Quran memang agung. agung dari beberapa sisi. Dari sisi zatnya. Agung, Al-Quran itu agung dari sisi zatnya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Hakikatan. Ghairu makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Firman Allah yang sebenarnya. Yang bukan makhluk. Al-Quran dari Allah dan kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi agung dia. Karena memang itu firman Allah. Dan firman adalah salah satu sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, keagungan Al-Quran dilihat dari sisi yang lain. Yaitu, penurunan Al-Quran. Al-Quran itu agung. Dibawa oleh malaikat yang agung. Diberikan kepada Nabi yang agung. Di bulan yang agung. Nah, lengkap sudah. Itu keagungan Al-Quran. Ya. Kemudian penulis mengatakan, yang tidak ditemukan dan tidak akan ditemukan tandingannya. Dan semisalnya dalam petunjuk, keindahan bahasa, kemukjizatan, dan kebaikannya bagi makhluk. Ini salah satu bentuk keagungan Al-Quran. Bahwa tidak ada yang semisal dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faliyatu, hendaklah mereka mendatangkan seperti Al-Quran. Bagaimana ayatnya? Bisuratin min mislihi. Fa'tu bisuratin min mislihi. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bisuratin min mislihi. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, fa'tu bisurah min mislih. Maka datangkan surat semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum. Panggil saksi-saksi kalian selain Allah. Panggil penolong-penolong kalian selain Allah untuk membuat satu surat dari Al-Qur'an. In kuntum sadiqin. Jika kalian benar. Ini menunjukkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak akan pernah bisa ada. Dan ini keagungan Al-Quran. Tidak akan pernah bisa ada yang menyerupai Al-Quran. Itu satu surat. Kalau satu kitab, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 49. Qul fa'tu bikitabin min indillah. Katakan, datangkanlah satu kitab yang sama dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa ahda minhuma. Kitab tersebut lebih mendapat petunjuk dari keduanya. Attabi'hu in kuntum sadiqin. Maka niscaya aku akan mengikutinya jika kalian benar. Itu satu kitab. Surah Al-Baqarah ayat 23 tadi, satu surat. Di sana lagi ada satu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan pernah bisa mendatangkannya. Meskipun mereka saling tolong-menolong, tidak akan bisa. Ini satu Qur'an. 10 surat juga enggak bisa. Di satu surat enggak bisa, 10 surat enggak bisa, satu kitab enggak bisa, satu Qur'an enggak bisa. Surat Hud ayat 13. Dan ini semua menunjukkan apa? Keagungan Al-Qur'an. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlih muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Apakah mereka mengucapkan yang mereka dustakan? Katakanlah, datangkanlah 10 surat semisal dengannya yang kamu ada-adakan. dan minta tolonglah kepada siapa saja yang kamu sanggupi dari selain Allah jika kalian beriman. Maka tidak akan pernah bisa. Contoh yang lain lagi, surat Yunus ayat 37 sampai 38. Ini juga satu surat. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlih. Apakah mereka mengucapkan yang mereka dustakan? Katakanlah, datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ayat bagaimana? Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang jelas ini menunjukkan kepada keagungan Al-Quran. Tidak akan ada yang bisa memberikan atau mencontohkan Al-Quran yang semisal dengannya. Sebentar, saya catatkan satu ayat. Belum dapat. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini keindahan bahasa, kemujizatan dan kebaikannya para makhluk. Ini tidak akan ada yang bisa menyerupai Al-Quran. Di situ letaknya keagungan Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis kemudian mengatakan, wa anna hadzal kitaba yahtawi 'ala al-muhtamil wadhihil ma'ani. Dan bahwasanya kitab ini mencakup yang muhkam, yakni yang jelas sekali artinya. Nah, ini arti muhkamat. Muhkamat artinya al-wadihul ma'ani, yang jelas sekali artinya. Al-wadihul ma'ani, ya, itu digaris bawahi, itu arti muhkam menurut perkataan para ulama. Al-wadihul ma'ani, al-bayyin alladhi la yashtabihu bighairih, yang artinya yang jelas, yang terang, yang tidak samar tentangnya. Dan wa minhu ayatun mutasyabihat tahtamilu ba'dul ma'ani, dan juga mencakup ayat-ayat mutasyabihat yang mengandung beberapa arti yang tidak ada satupun dari arti-arti itu yang lebih kuat kalau hanya berpegang dengan ayat tersebut hingga disatukan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Wala yata'ayyanu minha wahidun minal ihtimalain bimujarradiha hatta tudammu ilal muhkam. Ini maksudnya gini, Pak. Ayat mutasyabihat, tidak terang, samar-samar, ini tidak akan bisa dipahami kecuali digabungkan dengan ayat muhkamat. Ya. Begitu cara memahami ayat mutasyabihat dikembalikan kepada muhkamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Alladzina fi qulubihim maradun wa zayghun wa inhirafun li su'i qasdihim yattabi'una al-mutasyabihi minhu. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, penyimpangan dan penyelewengan karena niat mereka yang buruk, justru mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Makanya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yang suka mengorek-ngorek ayat mutasyabihat dan tidak dikembalikan kepada muhkamat, ini dalam hatinya ada zail, penyimpangan, ada syar, kesesatan, keburukan. Fayastadilluna biha ala maqalatihimul batilah wa araihimuz zaifah. Mereka mengambilnya sebagai dalil demi memperkuat tulisan-tulisan mereka yang batil dan pemikiran-pemikiran mereka yang palsu. Talaban lil fitnah wa tahrifan li kitabih. Hanya untuk mengobarkan fitnah dan penyimpangan terhadap kitabullah. Tujuannya inti tujuannya ini. Ya. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala zayr, condong kepada kesesatan. Wa ta'wilan lahu ala masyaribihim wa madhahibihim liyudhillu wa yudhillu, hanya untuk mengobarkan fitnah dan penyimpangan terhadap kitabullah serta menjadikannya sebagai tafsiran untuknya sesuai dengan jalan dan mazhab mereka, yang akhirnya mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, terlalu sibuk dengan mutasyabih tidak dikembalikan kepada muhkamat, konsekuensinya sesat dan menyesatkan. Nah, ini orang-orang yang dalam hatinya ada semacam rasa zail, condong kepada kesesatan. Baik, kita lanjutkan. Wa amma ahlul ilmi rasikhun fihi alladhina wasalahum wasalal ilm wal yaqin ila afaidatihim. Adapun orang-orang yang berilmu lagi mendalam ilmunya, yang ilmu dan keyakinan telah mencapai hati mereka, fa asmara lahumul amal wal ma'arif fayalamuna anna al-Qur'an kulluhu min 'indillah wa annahu kulluhu haqqun muhkamuhu wa mutasyabihu. Lihat. Ada orang-orang yang berilmu lagi mendalam ilmunya, yang ilmu dan keyakinannya telah mencapai hatinya. Nah, ini penting, Pak. Ilmu dan keyakinan mencapai hati. Ini garis bawahi baik-baik. Ya, bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar di tenggorokan, tidak sampai hati. Seperti kaum Khawarij baca Al-Qur'an, yaqra'una Al-Qur'an wala yajuzu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an dan bacaannya tersebut tidak sampai kepada tenggorokannya. Artinya tidak masuk ke hati. Tidak melewati tenggorokannya. Artinya tidak masuk ke hati. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an, sifat-sifat Khawarij. Makanya mereka bengis, suka membunuh, sadis. Ya, kaum Khawarij. Dalam ilmunya, yang ilmu dan keyakinannya telah mencapai hati. Ada orang dalam ilmunya, tetapi tidak sampai hati. Hanya sekedar ilmu hafalan, referensi ilmu, hafal kitab ini, hafal ayat ini, hafal hadis ini, tapi tidak sampai kepada hati. Lalu membuahkan bagi mereka perbuatan dan pengetahuan. Ilmu yang sampai hati inilah yang membuahkan amal. Nah, yang sudah ngaji banyak, amalnya sedikit, maka ini ilmunya berarti tidak sampai hati. Hati-hati. Yang sudah ngaji banyak, malah menyelisihi yang dikaji, ini ilmunya tidak sampai hati. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya dianjurkan seseorang untuk membaca setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Pertama kali ilmu yang diminta, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaatlah yang membuahkan amal. Semakin ngaji, semakin keras hatinya. Semakin ngaji, semakin tidak beramal. Nah, ini ilmunya hanya sampai di mana? Di lisan. Tidak sampai kepada hati. Lalu membuahkan bagi mereka perbuatan dan pengetahuan. Maka mereka ini mengetahui bahwa Al-Quran itu semuanya dari sisi Allah. Dan bahwa semua yang ada di dalamnya adalah hak. Baik yang mutasyabih ataupun yang muhkam. Nah, ini yang paling penting. Ya. Baik yang mutasyabih ataupun yang muhkam, kita mengetahui bahwa itu datang dari Allah. Itu yang paling penting. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa tingkatan orang, Pak, kalau saya boleh klasifikasikan. Orang mendengar Al-Qur'an ada yang beriman. Orang mendengar Al-Qur'an ada yang beriman dan masuk ke dalam hati. Orang yang mendengar Al-Qur'an ada yang mendustakan, ini paling parah. Orang yang mendengar Al-Qur'an ada yang tidak mendustakan tetapi tidak mengamalkan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang berilmu di sini mengatakan bahwasanya adalah hak. baik yang mutasyabihnya ataupun muhkamnya. Itu pokoknya itu firman Allah. Nah, gitu. Cara berpikirnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa annal haqqa la yatanaqadhu wa la yakhtalif. Dan bahwasanya yang hak itu tidak akan saling bertentangan dan saling berbeda. Tidak mungkin. Tidak mungkin syariat Islam Al-Qur'annya berbeda dengan hadisnya. Tidak mungkin syariat Islam salat menabrak syariat zakat. Enggak mungkin. Tidak mungkin syariat puasa tidak cocok dengan syariat salat. Enggak mungkin. Dan seterusnya. Ya. Begitu sikapnya. Karena yang hak itu tidak akan saling bertentangan dan saling berbeda. Dan karena baik, kita lanjut. Fali'ilmihim annal muhkamati ma'naha fi ghayati sarahah wal bayan. Dan karena mereka mengetahui bahwa jelas dengan ayat-ayat yang muhkam mengandung makna yang tegas dan jelas. Nah, ini dia. Ayat-ayat yang muhkam mengandung makna yang jelas dan tegas. يردون إليها المتشابه الذي تحصل فيه الحيرة لناقض العلم وناقص المعرفة. Dan karena mereka mengetahui dengan jelas bahwa ayat-ayat yang muhkam mengandung makna yang tegas dan jelas, maka mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabih yang sering menimbulkan kebingungan bagi orang-orang yang kurang ilmu pengetahuan kepada ayat-ayat yang muhkam. Ini metode penting ini di garis bawah itu. Ada ayat mutasyabih, kembalikan kepada muhkam yang jelas tegas maknanya, ya. Dan di sini juga terdapat pelajaran. Menurut sebagian orang mutasyabih, menurut sebagian yang lain enggak, ya. Maka menurut sebagian yang mutasyabih, kembalikan kepada mana? Kepada muhkam. Begitu selalu dapat perkara-perkara yang aneh-aneh, ya, kembalikan kepada yang muhkam. Saya pernah dulu ditanya tentang gini. Ustaz, umur umat manusia itu kan umat di zaman setelah Rasulullah cuma 60 sampai 70 paling. Orang kafir, dia mungkin kafir dari, anggap dia mulai dari bayi, dia kafir. Sampai, enggak juga sih, enggak bayi juga, enggak bisa. Bayi kan dilahirkan dari atas fitrah. Baik, dia kemudian pada baligh lah, memilih kekafiran. Pada baligh umur 15. Umur 15 meninggal umur 60, berarti 45 tahun. 45 tahun saat dia kafir. Lalu kenapa Allah memasukkan ke dalam neraka selama-lamanya? Kekal abadi, tidak keluar. Bukankah ini sebuah kezaliman? Nah, mutasyabih enggak? Mutasyabih. Ya. Maka jawabannya bagaimana? Kembalikan kepada yang muhkam. Muhkamnya apa? Wa ma rabbuka bidhallamil lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Nah, itu dia. Itu jawabannya begitu. Ada yang mutasyabih, kembalikan ke mana? Muhkam. Begitu selalu. Misalkan mereka mengatakan Ar-Rahman al-Arsistawa. Menurut mereka ayat ini mutasyabih. Menurut sebagian orang, ayat ini mutasyabih. Masya Allah bertempat. Masya Allah duduk di singgah sana. Masya Allah, Masya Allah. Ya? Ini semua adalah sebenarnya proses dia sedang memikirkan Allah dan menyerupakan di Allah dengan makhluknya. Makanya para ulama mengatakan kullu mu'attilin musyabbihin. Yang meniadakan sifat Allah, dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ayat yang menurut sebagian orang Ar-Rahman al-Asistawa mutasyabih, kembalikan kepada yang muhkam. Muhkamnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala jelas di atas. Allah Subhanahu wa taala jelas menurunkan, maksudnya dari atas ke bawah. seperti itu. Baik. Yarudduna ilaihi al-mutasyabih alladhi tahsulu fihi al-hayrah li naqid al-'ilm wa naqid al-ma'rifah. Fa yadduna al-mutasyabih ila al-muhkam fa ya'uduna kulluhu muhkama. Lihat. Maka mereka mengembalikan mengembalikan ayat-ayat mutasyabih yang sering menimbulkan kebingungan bagi orang-orang yang kurang ilmu dan pengetahuan kepada yang muhkam. Mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam hingga akhirnya seluruhnya menjadi muhkam. Nah, begitu cara berpikirnya. Dapat ayat mutasyabih atau diperdebatkan ayat yang mutasyabih menurut sebagian kaum, kembalikan kepada yang muhkam. Ya, maka dia ayat yang mutasyabih tadi ketika dikembalikan kepada yang muhkam akan menjadi muhkam, jelas, terang, nyata. Begitu caranya. Ya. Wa yaqulun amanna bih kullu min 'indi rabbina wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan mereka berkata di sini siapa? Orang-orang yang dalam ilmunya. Mereka berkata di sini adalah orang-orang yang dalam ilmunya. Wahai Rabb, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih dan semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya yaitu perkara-perkara yang bermanfaat dan ilmu pengetahuan yang mendalam melainkan orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Illa ulul albab artinya melainkan orang-orang yang berakal, yakni orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Fa fi hadza dalilun ala anna hadza min alamati ulil albab wa anna ittiba'al mutasyabih min awsafi ahli al-ara' as-saqimah wal 'uqul wahiyah wal qusud as-sayyi'ah. Nah, ini penting nih. Dan ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sikap ini adalah tanda orang yang berakal. Sikapnya apa, Pak? Tanda orang berakal? Apa? Mengembalikan mutasyabih ke mana? Ke muhkam. Itu sikap orang berakal. Seperti itu. Ya. Adapun yang sibuk dengan mutasyabih, ya, ini orang-orang yang rendah, akalnya sakit, dan tujuannya buruk. Penulis kemudian mengatakan, wa qawluhu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan firmannya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. In urida bitta'wili ma'rifah, ma'rifatu aqibatil umur, wa ma tantahi wa ta'ulu ilaihi ta'ayyana al-wuquf 'ala illallah. Ini perlu kejelian. Dan firman-Nya yang berbunyi, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Lihat, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Apabila yang dimaksud dari ta'wil itu adalah pengetahuan tentang akibat dari suatu perkara, hasilnya serta mengarah kepadanya, maka wajiblah berpatokan dengan melainkan Allah. Maksudnya gini. Kalau yang kita maksud takwil itu adalah akhir sesuatu, si fulan ini gimana nasibnya, nanti bumi kapan kiamatnya, akhir sesuatu. Maka itu adalah urusan siapa? Allah. Makanya kalau baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti situ. Lihat mushafnya. Mushaf di situ ada itu enggak? Nah, di situ ada mim kecil. Antum lihat aja di situ. Ada mim kecil. Ya, ada enggak mim kecil? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada mim kecil. Di sini ada qaf lam. Ada mim kecil. Mim kecil artinya waqaf lazim. Harus berhenti di situ. Harus berhenti di situ. Ya, dalam Quran kita catatannya ada mim kecil, waqaf lazim, harus berhenti di situ. Kenapa? Karena hanya Allah yang mengetahui akhir segala sesuatu. Hanya Allah yang mengetahui endingnya gimana, happy enggak, masuk surga tidak, hanya Allah yang mengetahui. wa may ya'lami ta'wilahu illallah. Makanya di sini penulis mengatakan padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Apabila ini maksud dari ta'wil itu adalah pengetahuan tentang akibat dari sebuah perkara, hasilnya serta mengarahkan kepadanya, maka wajiblah berpatokan dengan melainkan Allah. Ya, ini para ikhwan. Artinya berpatokan di situ, wakaf lazim di situ. Kalau yang dimaksud adalah bukan ramalan, keadaan gaib, keadaan ini bagaimana akhirnya, bagaimana akhirnya. Itu kan ta'wil juga namanya. Nah, siapa yang mengatakan ta'wil maksudnya ingin itu, maka dia wakaf lazim. Harus berhenti di kata illallah. Wakaf lazim. Kalau membaca, berhenti di kata itu. Kemudian penulis mengatakan, di mana hanya Allah saja yang melakukan ta'wil dengan makna tersebut. Haitsu huwa tawalla al-mutafarrid bit-ta'wili bi hadzal ma'na, di mana mana tadi? Dengan makna tafsir ilmu arti dari perkataan itu, maka yang lebih baik adalah di mana hanya Allah saja yang melakukan ta'wil dengan makna tersebut. Enggak ada makhluk yang bisa mengetahui akhir sesuatu. Ya. Maka penulis kemudian mengatakan, kata penulis, wa in urida bitta'wili makna tafsir. Nah, ini makna lain dari ta'wil. Jadi catat, Pak, ta'wil itu ada dua makna. Pengetahuan tentang tentang keadaan yang terjadi. Pengetahuan tentang keadaan yang terjadi, yang akan datang. Maka ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian ta'wil yang kedua artinya tafsir. Artinya adalah tafsir. Maka penulis di sini mengatakan, wa in urida bitta'wili ma'na tafsir wa ma'rifat ma'na al-kalam kana al-'atfu awla. Namun apabila ta'wil tersebut dimaksudkan dengan makna tafsir dan ilmu tentang arti dari perkataan tersebut, maka yang lebih baik adalah menyambung dengan kalimat sebelumnya, hingga hal ini sebuah pujian terhadap orang-orang yang ilmunya mendalam. Fayakunu hadza madhan lirrasikhina fil ilm. Gini, Pak. Coba kita baca ayatnya, lihat, Pak, ayatnya. Halaman 493 saya bacakan. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fammalladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, dari sini nih yang masalahnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti situ. Ini kalau kita ingin makna ta'wil apa? Yang akan datang. Karena Allah berfirman di sini, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Makna ta'wilnya di sini, ta'wil apa maknanya? Perkara yang akan datang. Happy-nya bagaimana, surga kah, neraka kah, bagaimana nanti, kapan Dajjal keluar, Ya'juj Ma'juj turun, kapan. Tetapi kalau yang dimaksud dengan ta'wil itu maksudnya adalah apa tadi? Tafsirnya, penjelasannya, maka berhentinya di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Nah, begitu. Ya, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Ini sebagai bentuk apa? Kalau kita berhenti di situ sebagai bentuk tafsir. dan tujuannya untuk memuji siapa? Ilmunya, ya, orang-orang yang ilmunya mendalam. Karena dia tahu tafsirannya. Annahum ya'lamuna kaifa yanziluna nususul kitabi was sunnah muhkamaha wa mutasyabihaha. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Dan saya ulangi. Hingga hal ini menjadi sebuah pujian terhadap orang yang berilmunya mendalam, yaitu bahwasanya mereka mengetahui bagaimana menempatkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah, baik yang muhkamnya maupun yang mutasyabihnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini para ikhwah? Jadi ayat ini penting di zaman sekarang terutama. Orang-orang yang mengikuti syubhat, maka solusinya tadi apa? Mengikuti syubhat. Kembalikan ke yang jelas, yang muhkam. Ya, kembalikan kepada yang jelas, yang muhkam. Kemudian di sini tadi membicarakan makna takwil. Takwil yang disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kalau kita berhenti pada kecuali Allah, berarti makna takwilnya apa? Akhir yang akan datang. Kalau kita berhenti, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang berilmu, yang ilmunya mendalam. Makna takwil di sini berarti apa? Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Dan jangan lupa juga bahwa kata mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih itu, mutasyabih tidak semua Al-Quran, atau mutasyabih menurut sebagian orang, dan menurut sebagian yang lain tidak mutasyabih. Karena sebenarnya bermasalah Pak, kalau antum jeli, sebenarnya bermasalah. Bermasalah dari sisi mana? Allah ada ayat-ayat mutasyabih. Ini sifat sempurna atau sifat kekurangan sebenarnya? Kurang. Nah, sebenarnya Al-Qur'an itu semuanya muhkam, jelas, terang. Cuma karena kurangnya ilmu manusianya, maka disebut dengan apa? Mutasyabih. Ah, itu dia. Karena kurangnya ilmu manusianya, bukan berarti karena memang ayatnya yang mutasyabih. Mutasyabih indal qaum, mutasyabih menurut sebagian orang. Nah, begitu. Ya, paham ya? Wallahu a'lam. Nah, ini kira-kira bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.